Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh As-Sunnah lil Barbahari. Akhir dari pertemuan kita pada waktu yang lalu, kita membaca ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang mut'atun nisa. Kata beliau, wa'lam anna mut'atan nisa'i wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwasannya mut'atun nisa, nikah mut'ah. Demikian pula al-istihlal. Telah kita jelaskan pada waktu yang lalu yang dimaksud dengan istihlal di sini adalah ketika pasangan suami istri bercerai sampai cerai yang ketiga, talak bain. Kemudian mantan suaminya ingin kembali rujuk dengan istrinya tadi. Dalam Islam tidak diperbolehkan hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita itu menikahi pria yang lain. Dan enggak cukup hanya sekedar melakukan akad nikah saja, tetapi harus sampai terjadi hubungan suami istri. Setelah itu, ketika mereka bercerai, maka boleh ketika telah habis masa iddah bagi wanita tadi dari suami yang kedua, baru boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Ini dalam Islam. Adapun al-istihlal adalah ketika suami menceraikan istrinya hingga tiga kali, kemudian ingin rujuk. Dia membayar seseorang untuk melakukan akad nikah dengan mantan istrinya. Setelah akad, langsung diceraikan. Tujuannya supaya bisa kembali kepada suami yang pertama. Yang seperti ini haram. Baik yang menyuruh atau yang melakukannya, dua-duanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik mantan suami yang menyuruh untuk orang lain tadi, yang membayar orang lain menikah dengan mantan istrinya kemudian menceraikannya, kalau dia mau, maka dua-duanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini haram ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang namanya nikah mut'ah itu haram sampai yaumul qiyamah. Iya, pernah dulu di awal-awal Islam diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah fathu Makkah, setelah ditaklukannya kota Makkah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengharamkan nikah mut'ah sampai yaumul qiyamah. Iya, memang ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dulu sempat berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Namun hal itu terjadi karena sebahagian mereka belum mengetahui pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diberitahu oleh sahabat-sahabat yang lain, mereka mengganti fatwanya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setelah disampaikan dalil dan hujjah, argumentasi yang kuat kepada sahabat tadi, maka sahabat itu kemudian rujuk kembali dari pendapat membolehkan nikah mut'ah dan berpendapat pada haramnya nikah mut'ah. Sehingga jika dijumpai pada masa-masa sekarang ini, ada sekelompok orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam kemudian menyatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh dalam Islam, ini seluruhnya adalah kadzib, kedustaan. Mau mereka menisbahkan kepada para sahabat atau bahkan mereka menisbahkan pada kejadian di awal Islam, semuanya adalah kadzib min akadzibihim, dari kedustaan mereka. Yang benar, nikah mut'ah telah diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah fathu Makkah sampai yaumul qiyamah. Kita lanjutkan insyaallah ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Qala wa'rif li bani Hashim fadlahum لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa'rif, dan ketahuilah, kenali, li Bani Hashim, untuk Bani Hashim, fadlahum, keutamaan dan kemuliaan mereka. Bani Hashim adalah kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang disebut dengan Ahlul Bait adalah Bani Hashim. Maka seorang Muslim harus mengenali kebaikan-kebaikan mereka, mengenali keutamaan-keutamaan mereka, terutama yang saleh dari kalangan Bani Hashim. Apakah dari kalangan para ulama-nya, atau ubbadnya, atau mereka-mereka yang saleh minal muslimin, harus kita mengenali hak mereka dan memberikan hak mereka. Liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan adanya hubungan yang sangat dekat pada Bani Hashim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai seseorang, tentu kita juga akan mencintai orang-orang yang dia cintai. Ketika kita memuliakan seseorang pun demikian. Kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh orang yang kita muliakan tadi. Kita mengaku cinta kepada Rasul. Kita mengaku memuliakan Rasul. Namun benci kepada Ahlul Bait. Ini tidak mungkin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya dan memuliakan mereka. Dari kalangan yang Muslim dan mukmin mereka, sehingga merupakan satu kewajiban bagi seorang Muslim ketika dia mencintai Nabi, memuliakan Rasul, dia juga harus mencintai dan memuliakan Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'arif fadla Quraisy, dan kenalilah keutamaan orang-orang Quraisy. Ini lebih umum daripada Bani Hashim. Wal Arab, demikian pula kenalilah keutamaan orang-orang Arab. Ini lebih umum dari Quraisy. Wa jami' al-afkhadh al-ashirah, al-qabilah, keluarga, qabilah, suku. Kenali keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Dari kalangan Muhajirin, demikian pula Ansar. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kemuliaan yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar, dan mereka adalah Arab secara menyeluruh. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan keutamaan mereka, keutamaan dan kemuliaan mereka di dalam Al-Qur'an, bukan hanya pada satu ayat, tetapi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan mereka. Hingga Allah di antaranya Allah tabaraka wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Allah juga menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, yaitu sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar, khaira ummah, sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia untuk berdakwah, mengajak manusia ke dalam Islam. Jadi sangat banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada Arab, baik yang Quraisy ataupun yang bukan Quraisy. Dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansar, yang beriman dari kalangan mereka, wajib kita memuliakannya. Adapun mereka-mereka yang kafir dari kalangan Ahlul Bait, bahkan kita harus membencinya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya membenci mereka. Di antaranya ada dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjumpai Islam namun meninggal di atas kekufuran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ada empat orang paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Ama alimta ya Umar anna ammar rajul sinwu abih. Tidakkah engkau mengetahui wahai Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa paman bagi seseorang itu adalah merupakan kembaran bagi ayah dari orang tersebut. Artinya sangat dekat sekali hubungan seorang keponakan dengan pamannya. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasul sinwun. Sinwun itu pernah kita sebutkan dahulu, satu biji yang tumbuh dua tunas dari satu biji tersebut. Kelapa misal. Umumnya apa? Tumbuh satu, ya kan? Ini tumbuh dua dari satu buah kelapa tadi. Artinya begitu sangat erat hubungannya. Nah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dua masuk ke dalam Islam, yang dua lagi meninggal dunia di atas kekufuran. Adapun mereka-mereka yang kafir meninggal dunia di atas kekufuran walau dari kalangan Ahlul Bait, kita tidak boleh memuliakannya. Kita tidak boleh menyanjungnya, menghormatinya sebagaimana seorang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Dan tidak boleh pula bagi kita mengistimewakannya melebihi dari kalangan muslimin. Kenapa? Dia kafir. Musyrik. Minal musyrikin. Atau dia terlihat muslim namun melakukan sekian banyak nawaqidul Islam. Maka tidak boleh kita memuliakan mereka. Dijumpai dari kalangan Bani Hashim, mereka-mereka yang meninggal dunia di atas kekufuran. Siapa mereka? Siapa dua paman Nabi yang meninggal dunia di atas kekufuran? Pak Eko, sebutkan satu di antaranya. Abu Talib. Perjuangannya dalam Islam, jasanya dalam Islam, pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam luar biasa. Namun hidayah milik Allah tabaraka wa taala. Meninggal dunia di atas kekufuran. Fa kana akhiru kalamihi annahu mata ala millati Abdul Muttalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk dalam kondisi dia menghadapi kematian, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat ini saja yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah azza wajal. Tetapi fa aba an yaqulaha, Abu Talib enggan mengucapkannya dan meninggal dunia di atas millah Abdul Muttalib, di atas kekufuran. Tidak boleh lantas kemudian datang generasi jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan Abu Talib itu muslim, Abu Talib itu beriman kepada Rasul. Enggak boleh. Meninggal dunia di atas kekufuran. Yang kedua siapa? Pamannya Nabi. Yang kedua meninggal dunia di atas kekufuran. Abu Kasyah. Abu Jahal. Yang kedua, Abu Jahal. Sepakat ya, Aba Fida? Enggak sepakat. Siapa? Abu Lahab. Abu Jahal atau Abu Lahab ini? Aba Sa'id, sepakat dengan Abu Lahab? Yakin? Tayyib, kita lihat lagi. Abu Farhan? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Lahab. Diabadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka dia. Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman kandung, satu kakek. Satu ayah dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meninggal dunia di atas kekufuran. Enggak boleh kita memuliakannya. Adapun mereka-mereka dari Bani Hashim, Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muslim. Minimalnya dia muslim. Walau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, sebagaimana umumnya manusia terjatuh pada perbuatan dosa, dia muslim. Terlebih lagi ketika dia saleh, terlihat kebaikan padanya. Terlebih lagi ketika dia istiqamah di atas Alkitab was sunnah, maka kita harus memuliakannya, wajib. Mereka punya hak. Hak mereka sebagai seorang muslim dan hak mereka merupakan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'rif lahum fadlahum, kenali keutamaan dan kemuliaan mereka. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan, fa'rif qadrahum wa huquqahum fil Islam. Ketahuilah, kenalilah qadrahum, kemuliaan mereka, wa huquqahum, dan hak-hak mereka dalam Islam. Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Pertama, mereka sebagai seorang muslim punya hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang kedua, karena mereka merupakan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu melebihi daripada keumuman kaum muslimin yang lainnya. Tinggal yang dua lagi tadi kita sempurnakan. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muslim. Siapa di antaranya ya Aba Syifa? Satu sebutkan di antaranya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa lagi satunya ya Aba Asma? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pengumuman rayangan. Tafaddalu barakallahu fiikum.